sulama beta simpang rasa. Sing tahu bikin apa salah tingkah kalau mbakku dapat ale. Cuma bisa berharap nanti saya bisa terima kalau beta jujur semua. Lewat beta pun tamat, beta secarita rasa parale biar hati sana. Mengkali kalau nanti dia carita parale, bisa bikin sesana. Beta sengsang kasio sasa, sakit hati beta rasa. Seanggap beta apa kalau seng suka beta. Bicara baik-baik saja buang muka dari beta. Beta lain masih pun kajang tas jatuh beta. Ampong jua dar ujung kaki sampai kepala nyong emak. Jang marah beta. Beta cuma kas tahu apa yang beta rasa. Jangan buang kata hina kalau rasa sing bisa inganyo. Satu waktu karma pasti berlaku pak katong. Carita rasa parale biar hati sana. Mengkali kalau nanti dia carita parale, bisa bikin sesana. Beta sengsang kasio sasa, sakit hati beta rasa. Saya anggap beta apa kalau sing suka beta. Bicara baik-baik saja buang muka dar beta. Beta lain masih bu sing bisa inganyo. Satu waktu karma pasti mesti berlaku pak katoh.